Untuk malam ini insyaallah yang akan memberikan mauidhah adalah Al-Ustadz Abdullah Ba'bud. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, yang insyaallah kami harap beliau bisa juga untuk selalu hadir menuntun kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Kepada beliau Al-Ustadz Abdullah Ba'bud fa'alihi falyatfadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, Hadratul Muhtaramin, Setia para habaib, para alim ulama, para asatidzah ingkang dimuliakan oleh Allah, khususipun kepada Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Shalih Maulad Dawilah, terutama kepada guru saya Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, serta Al-Habib Abdul Qadir Maulid Dawilah, dan seluruh habaib yang turut hadir di tempat ini yang belum saya sebutkan namanya, yang tidak mengurangi kehormatan saya kepada antum semua. Yang saya hormati kepada Ustaz Zamroni dan seluruh guru, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda pemudi jamaah Ar-Ridwan yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kula tingali niki pun ngantuk sedaya niki nggih. Tereng nggih. Sak temene kula niki agak ndak enak awak nggih. Kula niki ngreges Pak nggih. Jadi waktu berdiri saya hampir ngantuk niku nggih. Saya sebelum datang ke sini saya minta obat sama keluarga saya. Kula niki flu, kasih ono obat biar ndak wahing-wahing di acara ini nggih. Tapi obatnya jangan yang buat ngantuk. Oh iya beb, ini ndak ngantuk nggih. Ternyata saya minum sampai sini geleyang kula nggih. Tapi insyaallah berkahnya Habib Jamal, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang dimuliakan oleh Allah, kula badhe tanglet yang di sini kepingin hidup senang napa mboten? Kepingin bahagia apa tidak? Resepe niku setunggal nggih. Di antara banyak-banyak cara tersebut, siapa orang yang memiliki sifat muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Gusti Allah, nggih niku tiang-tiang sing bakal senang dunia akhirat nggih. Suatu saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril mengenai ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan niku napa sih? Ihsan an ta'budallah, ketika engkau beribadah, jadikanlah hati anda, hati kita niku merasa mengawasi Gusti Allah, memandang Gusti Allah. In lam takun tarah, lek boten saged kula lanjenengan sedaya niku memandang, melihat Allah, merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam takun tara fa innahu yarak, ketahuilah bahwa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala melihat anda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, diceritakan wonten setunggal tiang yang bernama Thabit bin Ibrahim. Thabit bin Ibrahim niki seorang penduduk negeri Irak di kota Kufah. Waktu beliau sedang berjalan di tengah-tengah kota, di tengah, di bawah panas matahari Irak yang begitu panas. Thabit bin Ibrahim niki ngelapan, merasa haus, di bawah terik matahari ngeroso ngelak. Kemudian beliau melihat di tengah jalan niku nggih, di tengah dalan niku wonten buah apel niku nggih. Apel seger merah nggih, wis abang seger di hati Thabit bin Ibrahim. Waduh, niki lek kula pangan niki insyaallah saged ganjel ngelak kula niki nggih. Kemudian dibawa, diambil oleh Thabit bin Ibrahim, dimakan buah tersebut niku nggih. Ketika dicakot setunggal pindho ping tiga niku nggih, setelah tengah-tengah niku eling, lho niki apel, niki apel sinten nggih, apel siapa yang saya makan niki nggih, kok kula-kula moro-moro ngelak niki langsung tak pangan, apel sapa niki nggih, berarti saya telah memakan apel hasil orang lain, apel milik orang lain yang bukan hak saya, kata Thabit bin Ibrahim. Mengetahui hal tersebut niku langsung nggih dicari-cari di mana apel niki. Di kota tersebut dicari ten pundi niki kebon apel nggih. Di mana kebon apel? Sampai beliau mendapati di sana ada kebon apel nggih. Masuk niku, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sampean nggih? Ngomong niki nggih kepada penjaga kebun. Thabit bin Ibrahim, saya telah memakan buah apel di tengah jalan. Saya cari-cari, enggak ada kebun apel kecuali kebun apel yang ada di sini. Berarti apel niki berasal dari kebun niki. Terus mau sampean apa? Saya ingin minta halal. Tolong beberapa gigitan apel saya tadi halalkan, biar yang masuk ke dalam diri saya ini adalah sesuatu yang halal. Dijawab napa karo penjagae? Sak temene Mas, kula niki mek njogo mawon nggih. Saya ini penjaga. Kula niki sanes pemilik kebun. Pemilik kebun niki berada di kota yang jauh. Perjalanan ke kota tersebut satu hari satu malam. Wis sampean pangan, sampean entek no pisan mawon nggih. Pangwangil gak mungkin ro, sampean makan sudah nggih. Niki lek wong jaman sak niki nggih, bukan hanya apel nggih. Apel niki padha karo duit nggih. Kadang-kadang lek pirang cakotan apel niku keweden jaman sak niki 24 miliar tidak takut, malah kenaan kadang-kadang nggih. 24 miliar dibadok, 1 miliar dibadok, habis dicolongi niku nggih. Ngin boga boten krasa niku nggih. Kadang-kadang ndak ngerasa kalau dia melakukan dosa. Kemudian Thabit bin Ibrahim mengatakan, "Napa jawabane? Kalau ditawari seperti itu misal zaman sakniki nggih, sampean dapat cipratan 20 juta. Wis ambil semua wong-wong gak duwe, sing duwe niku gak semboten semerap. Sing duwe niku gak ro, pengen sing 80 juta. Jadi jangkep 100 juta. Kira-kira ya napa? Oh nggih pun kula golek sing haram niku angel apa maneh sing halal." Niki jawabane wong yang sakniki nggih. Padahal haram niku dia dikatakan ziyadatuhu nuqson. Segala yang haram niku nggih, iku bakal menjadi pengurang di dalam diri kita. Jawabane Thabit bin Ibrahim, "Ngapunten Pak, kalau saya makan yang bukan milik saya, terus apel ini masuk jadi daging. Ketika jadi daging saya teringat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, kullu lahmin nabata min haram, fannaru awla bih." Nabi katakan, kullu lahmin, setiap daging, kata Rasulullah, walaupun satu gram, sak cuwil, sak kilo, nikungki, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, kata Rasulullah, fannaru awla bih, maka tempat yang paling utama untuk daging tersebut adalah nerakanya Gusti Allah. Melihat seperti itu nggih ditinggalin iki masyaallah. Iki wong kok teman-teman waroke apel telung cakotan lho kok jauh sepuro koyo ngoten. Ya sudah saya beritahu alamatnya di sana. Ketika diberitahu niku ditempuh perjalanan satu hari satu malam untuk minta halal separuh cakotan nggih, separuh buah apel mawon nggih. Satu hari satu malam. Lek carane basa Jawa niki nggih, sing duwe niku ten Jakarta. Diparani nang Jakarta mek njaluk sepuro gara-gara apel. Kira-kira ya napa jaman sakniki, Pak? Cok mana Jakarta nggih, apel batu niku kadang-kadang wis cakot ya napa pun males pun batu katon udan pisan kok masuk angin kula nggih. Wis halal-halal kadang-kadang seperti itu. Tapi tidak dengan Thabit bin Ibrahim. Berangkat ditempuh. Ketika sampai ke dalam ke rumah pemilik kebun tersebut, diketuk rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing buka noniku wong tua. Ada orang tua yang bukakan. Ada apa? Siapa sampean iki? Ada perlu apa ke sini? Saya Thabit bin Ibrahim. Kula niki sak temene. Di tengah jalan kemarin saya makan buah apel. Ternyata apel itu berasal dari kebun. Lah kebun itu milik sampean, Pak. Saya kesini datang mau minta maaf atas beberapa gigitan apel yang sudah saya makan. Karena saya takut disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditinggal niki kok teman-teman. Mulai jauh perjalanan satu hari satu malam belani pirang cakotan nggih dijawab nggih. Saya tidak akan memaafkan. Tidak akan saya maafkan kecuali sampean jalankan satu syarat. Kaget Thabit bin Ibrahim niki. Syarat nopo malih niki nggih? Syaratnya apa kata Thabit bin Ibrahim? Syaratnya sampean tak rabekno karo anakku nggih. Kira-kira sinten mriki purun apa mboten nggih? Jadi warok semua sak masjid iki nggih. Tak dirabekno karo anak-anake. Thabit bin Ibrahim bingung, ya Allah gara-gara ngoten kok kula dikongkon rabi niku. Belum selesai cerita, tapi jare bapak niku nggih. Tapi wonten tapi ini. Tapi napa male, Pak? Anak saya, putri saya buta, bisu, budak, lumpuh pisan nggih. Pikire Thabit bin Ibrahim apes kula niki nggih. Gara-gara apel pirang cakotan iki oleh bojo wis buta nggih. Buta, lumpuh, budak. Napa sing saged ini dimanfaatkan niku nggih? Kayak boneka niku nggih, manfaatnya ndak ada. Mikir niki Thabit bin Ibrahim, tapi dipikir-pikir malah ya Allah, apalah artinya butanya seorang wanita? Apalah artinya budaknya seorang wanita? Apalah artinya lumpuhnya seorang wanita? Dibanding keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih pun Pak, nggih ngomongin nggih kali soro niku nggih. Sama mikir-mikir niku nggih gelem tim. Nggih pun Pak, terpaksa niku nggih. Ya sudah, saya ridho. Biar saya dapat ridhonya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Disiapkan langsung nggih, dirabekno niku nggih. Kira-kira sinta mriki purun apa mboten niku nggih? Makane lek kepingin dirabekno dadi wong warok nggih, dadi wong sing ati-ati. Kalau duitnya orang jangan masuk ke kantong kita nggih. Ojo sampai duit wong liyo nggih masuk ke dalam diri kita dengan cara yang haram nggih. Sebagaimana kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil nggih. Terus Thabit bin Ibrahim niki mau dirabekno niki dereng ningali nggih sing wedok niki ya napa. Mbok ayu mbok gak lek nontok sifat-sifate nggih wis buta budek lumpuh. Waduh modele welek pisan niki nggih. Akhirnya duduk niku nggih. Ketika dinikahkan oleh bapaknya sudah ketika selesai sampean parani niku anak kula niku. Diparani niku sampe ati niku sumpek nggih. Sumpek napa mboten? Purun apa mboten sampean duwe bojo buta budek lumpuh bisu. Purun apa mboten? Naudzubillah min zalik nggih golek sing aek sing apik nggih. Cari yang baik yang sempurna. Akhirnya ketika masuk kamar diketuk niku nggih. Tok tok tok. Kali yang biasa ngucapno salam. Assalamualaikum. Wonten sing jawab waalaikumsalam. Waduh, kamare keliru niki rupane kamare wong liya niki nggih. Ditutup niku nggih. Tanya lagi, ternyata bener niku kamare putri tadi. Lho jare gak iso ngomong. Kok jawab salam kula nggih. Dibuka lagi di assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. ternyata putri tersebut yang memakai cadar berdiri, berdiri kaget lo, jari lumpuh, kok iso ngadeg niku nggih. Jare gak krungu, kok kula salam dijawabi, berarti krungu niki. Digoroi kalau mertua kula niki nggih. Berarti kula digoroi. Ketika dibuka penutup wajah tersebut, ternyata wajah wanita itu bagaikan bulan purnama. Saking ayu, ayune niku nggih. Ya Allah, untung kula lek ngoten nggih. Tapi kula digoroi niki, tanglet nang bojone. Nduk, nduk. Napa, Mas? Sampean itu katanya buta, katanya bisu, jarene budek, jarene lumpuh. Kok sampean saged jawab salam kula, saged ngadeg salaman nggih, saya disambut, berarti goro bapak sampean niku nggih. Berarti bapak sampean itu telah berbohong kepadaku. Dijawab oleh putrinya yang cerdas nggih, oleh istrinya yang cerdas. Nggih kudu koyo ngoten wong wedok niku nggih. Dijawab, "Mas, Mas, sebenarnya yang dikatakan bapak saya itu benar. Hai Thabit bin Ibrahim, apa yang telah dikatakan ayahku benar. Memang kedua mataku ini buta, karena kedua mataku ini tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mataku lah gak tahu tak kayak maksiat. Ketika dilihat cuma melihat yang baik-baik saja. Benar kata bapak saya. Terus ya bapak kula niku bisu benar. Karena lisan saya tidak pernah saya gunakan untuk mengatakan yang haram. Cangkemku niki gak tahu tak gawe ngrasani wong niki nggih. Jadi mulutnya tidak pernah ngrasani, gak tahu gosip, gak tahu ngerumpi nggih. Kemudian dikatakan telinga saya katanya saya ini budek gak dengar. Benar kata ayah saya. Karena telinga kedua telinga saya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang haram. Saya selalu menjaga telinga saya dari segala perbuatan yang haram. Kalau kata saya, ayah saya kula niki lumpuh. Kalau saya dikatakan lumpuh, benar. Karena kedua kakiku tidak pernah aku langkahkan untuk menjalani maksiat. Kata sang istri yang soh. Liha mangkane lek golek bojo wong wedok golek sing soliha. Kalau cari istri sampean ditanya sampean milih nopo? Saya minta yang buta, budak, tuli, lumpuh nggih. Sampean njaluk ngoten mawon nggih. Tapi dalam segi makna mawon nggih. Maksude buta ya nopo nggih mboten wonten jaman sakniki. Buta dari maksiat, tuli dari maksiat nggih. Lumpuh karena tidak pernah menjalani maksiat. Cari yang seperti itu, maka Anda akan mendapatkan kehidupan bahagia dunia akhirat. Ternyata benar nih, nggih. Keduanya menikah. Kemudian sang istri hamil. Ketika hamil mengandung, keluar seorang anak dari ayah yang soleh, dari ibu yang solihah. Keluar anak yang bernama Al-Imam Abu Hanifah. Kenal apa mboten Abu Hanifah niki nggih? Dereng kenal nggih. Kula kerungu mawon nggih. Imam Abu Hanifah, di dalam mazhab Abu Hanifah, napa Imam Abu Hanifah niki nggih? Kalau diceritakan kelebihannya niku terlalu banyak nggih. Di antaranya sing niru bapake niku di antaranya. Suatu saat di tempat Imam Abu Hanifah wonten tiang niku enggak ada peternakan kambing niku nggih. Kambing niku hilang situ. Satu kambingnya itu hilang. Kemudian Abu Hanifah dengar diparani niku nggih. Nuwun sewu Mas, ada apa? Kambing sampean katanya hilang ya. Iya benar, umure pinten? Umurnya segini. Kira-kira lek urip pirang tahun? Ya mungkin 2 tahun hidupnya. Ketika itu 2 tahun Abu Hanifah tidak makan kambing niku nggih. Napa wedi lek sing dipangan sing dituku kambing niku adalah kambing yang dicuri tadi. Niku saking nemene murakabah nggih. Merasa dirinya diawasi oleh Gusti Allah. Salah seorang syekh nggih, wonten seorang wali syekh nggih yang memiliki murid. Muridnya niku nggih kathah. Suatu saat muridnya niku diomong nggih. Hai murid-murid, go. Sekarang semuanya keluar. Carilah ayam. Wonten setunggal tiang niku di antara satu, di antara murid-murid itu ada satu yang dicintai oleh Syekh niku. Sing liyane niku bingung. Syekh niki nopo sih kok cinta nang fulan niki? Kenapa sih kok fulan ini dicintai? Kok disayang niki nopo? Kemudian sang syekh memerintahkan, kalau sampean pengen tahu semuanya cari ayam. Sembelih ayam tersebut di tempat sing ga ono sing nontok niku nggih. Mboten wonten sing ningali, terus bawa ayam sembelihan itu ke saya, kata syekh niku nggih. Budal sedaya niku nggih nderek niku. Berangkat semuanya mencari ayam niku nggih. Dinteni karo gurune niku. Dinteni teko sitok-sitok niku sampai kuaping go ayam belehan wonten sing pun dimasak nggih. Wonten sing disiapkan bumbunya segala macam ini syekh, saya bawakan daging ayam sembelihan niki. Semua bawa kecuali murid yang disayangi niku nggih. Murid sing dicintai teko niku nggawa ayam sing urip niku nggih. Jare kanca-kanca sampeyan iki gak nurut karo gurune, disuruh bawa ayam sembelihan kok nggawa ayam urip niku. Sehingga ditanya oleh gurunya, "Le, sampeyan ini kenapa? Saya suruh perintahkan menyembelih ayam di tempat yang tidak ada yang melihat, kok sampean beri saya ayam hidup?" Dijawab oleh sang murid, "Wahai guruku, aku telah mencari semua tempat untuk menyembelih, ternyata tidak ada tempat satu pun kecuali Allah melihatku, sehingga aku tidak bisa menyembelih ayam ini." Kemudian guru mengatakan, "Ini alasan kenapa aku mencintai murid ini daripada murid-murid yang lain." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inti dari semua yang kayak saya katakan, ayo kita sama-sama memiliki sifat tersebut, berusaha meniti, berusaha untuk mendapatkan sifat tersebut, berusaha untuk merasa diawasi Allah. Tiang niku lek wis ngerasa kaya ngoten, insyaallah yang namanya hidup niki selalu enak, yang namanya hidup selalu dibantu Allah, yang namanya hidup akan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya katakan. Lek wonten salah lupute nyuwun agungipun pangapunten nggih, Pak, Bu. Terutama kepada habaib yang hadir di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.